السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Raja di mana pun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua dalam kondisi insyaallah sehat wal afiat, dalam kondisi terus bersemangat mempelajari bahasa Arab. Dan insyaallah taala di kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, karya daripada Dr. Fi Abdul Rahim. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke Ad-Darsus Tsamin dari jilid yang pertama, pelajaran yang ke-8. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke latihan ketiga di pertemuan yang terakhir, di pertemuan yang lalu, tepatnya di halaman 43. Mulai dari halaman 43 dan 44 kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Dan malam ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan Ad-Darsus Tsamin. Namun ada sedikit pembahasan yang kiranya perlu diketahui, ma'asyara al-ikhwah wal-akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan mukaddimah yang pernah dulu kita sampaikan di Ad-Darsus Tsamin, yakni khususnya terkait dengan adanya al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah. Al-jumlah artinya kalimat, al-jumlah artinya kalimat, jangan salah, ada al-kalimah, ada al-jumlah. Kalau al-kalimah, al-kalimatu dengan ta marbutah di belakangnya, al-kalimah artinya kata dalam bahasa kita. Al-kalimah artinya kata. Adapun kalimat, bahasanya adalah al-jumlah. Al-jumlah. Dan pernah kita bahas bahwa yang menjadi pokok bahasan jilid yang pertama ini adalah kata benda, atau yang disebut dengan al-ismu. Ismun, kata benda, dan al-jumlatul ismiyah, dan kalimat yang dimulai dengan isim, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan di sini di latihan ketiga sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan hakikat daripada al-jumlatul ismiyah, dan sedikit akan mengenalkan unsur pokok daripada al-jumlatul ismiyah dan beberapa hal yang terkait dengan latihan ketiga secara khusus. Dan malam ini insyaallah kita ditemani beberapa ikhwah studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Kaifahaluk ya Ahfaris? Kaifahaluk? Alhamdulillah khair, masyaallah. Anta ya Ilham? Alhamdulillah khair, Ustaz. Masyaallah. Anta ya Abu Abdullah? Masyaallah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Silakan buka halaman berapa tadi? Safha 43 dari situ. Bacaan ketiga awalnya di bagian bawah halaman 43. Di bagian paling bawah. Sudah ketemu? Safha 43. 43. Kita sebutkan dulu satuannya, salasah. Setelah itu wa, kita sebutkan puluhannya, wa arba'un. Nah, nanti insyaallah di jilid kedua akan dibahas ini. Pernah kita bahas ketika kita membahas jilid yang kedua. Nah, kita kembali ke at-tamrin ats-tsalits. Ma'ana al-qalam ya Ikhwan, saya tiba ada kali lalu lama tiba. Nah, sebelum kita tulis di papan tulis, kita bayangkan dulu. Kita bayangkan dulu. Dengarkan penjelasan saya. Antum ikhwan sendiri dan seluruh ikhwan akhwat di rumah, dengarkan penjelasan saya. Insyaallah mudah-mudahan setelah ini kita akan perjelas dengan penjelasan secara tertulis insyaallah. Sekali lagi, lihat bagian akhir, bagian bawah halaman 43. Di situ ada contoh, di latihan ketiga ini ada contoh. Mithalun hadza kitabun. Di situ ada contoh. Hadza kitabun. Hadza kitabun ya ikhwan, inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, dan jumlah artinya kalimat. Sekali lagi, mohon dikerahkan semua konsentrasi antum. Hadza kitabun, ini kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismi, jumlah artinya kalimat. Ismiyah yakni kata benda, ismiyah dari kalimat isim, dari kata isim. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Saya ulang, apa hakikat daripada jumlah ismiyah ya ikhwan? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Maka disebut jumlah ismiyah. Ada kalimat lain disebut jumlah fi'liyah, tapi nanti insyaallah. Hari ini kita bahas terlebih dahulu jumlah ismiyah. Jazakallah khair ya Anda. Ya aman? Ya aman insyaallah. Hadza kitabun, ini jumlah ismiyah. Sekali lagi ikhwan, ma makna al-jumlah al-ismiyah? Apa artinya? Kalimat yang dimulai dengan isim. Kalimat yang dimulai dengan isim. Apa itu isim? Kata benda. Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Ya, yang mana? Isim yang menjadi awal dalam kalimat jumlah ismiyah ini, yaitu hadza. Isimnya, isim yang menjadi awal daripada jumlah ismiyah hadza. Kata tunjuk. Hadza ini isim, kata benda. Maka namanya ismul isyarah. Itu namanya apa? Ismul isyarah, kata tunjuk. Tapi disebut isim, kata benda. Sekebalik. Maka di sini kata benda yang di awal kalimat adalah hadza. Pelengkapnya kata yang kedua kitabun. Hadza kitabun. Dengan demikian lengkaplah sudah jumlah ismiyah. Hadza dan kitabun, dua kata ini menyusun jumlah ismiyah sehingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna, kalimat atau jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Hadza kitabun, ini buku, kalimat sempurna, kalimat sempurna. Dan kata benda yang pertama, kata benda yang pertama yaitu hadza disebut dengan istilah mubtada. Disebut dengan istilah apa? Mubtada. Dihafalkan ini istilah-istilah ini. Mubtada. Mubtada. Kitabun pelengkapnya disebut khabar. Ada mubtada dan ada khabar. Khabar. Dua kata inilah yang menjadi unsur pokok daripada jumlah ismiyah. Adanya mubtada dan adanya khabar, itu berarti lengkaplah, sempurnalah jumlah ismiyah ini. Mubtada yakni kata benda yang di awal kalimat. Mubtada kata benda yang ada di awal kalimat. Khabar pelengkapnya. Khabar pelengkap daripada mubtada. Mana mubtadanya di sini? Dikata hadza kitabun. Mubtadanya hadza. Mana khabarnya? Kitabun. Kitabun. Maka lengkap sudah. Adanya mubtada dan adanya khabar menjadi apa? Menjadikan jumlah ismiyah menjadi lengkap. Kita lihat di papan tulis. kitabun, lihat sini. Hada kitabun. Ini sekali lagi ikhwan disebut jumlah isminya. Apa itu jumlah isminya? Kalimat yang diawali dengan kata benda. Kata benda. Mana kata bendanya yang di awal kalimat? Hada. Karena dimulai dengan isim, maka dimulai dengan kata benda disebut jumlah isminya. Isminya dari kata isim, ismun. Apa itu ismun? Hada ini kata benda. Namanya apa hada ini? Asal tunjuk ismun isyarah. Lihat, dia isim, dia tidak. Ismun isyarah. Maka disebut isim, kata benda. Bentuk? Jadi untuk mengetahui ini jumlah ismiyah atau bukan, lihat kata depannya. Kata depannya apa? Hada. Oh, kata benda. Berarti jumlah ismiyah. Bentuk? Sekali lagi, mana jumlah ismiyah? Kalimat yang dimulai dengan isim. Apa itu isim? Kata benda. Mana kata benda yang ada di awal kalimat? Hada. Inilah yang menyebabkan dia disebut jumlah isminyah, karena ada isim di depannya. Entah? Pelaksanaan terlalu cepat atau cukup segitu? Cukup ya? Hada kata awalnya, kata benda di awal kalimat. Kitabun pelengkapnya. Kitabun pelengkapnya. Hada disebut sebagai al-mubtada. Hafalkan istilah-istilah ini penting. Al-mubtada. Kitabun disebut apa? Al-khabar. Mubtada, khabar. Mubtada dan khabar ini adalah unsur pokok daripada jumlah isminya. Jumlah isminya akan lengkap manakala ada mubtada dan ada khabar. Ada mubtada saja tanpa khabar tidak lengkap. Ada khabar saja tanpa mubtada tidak lengkap. Di jumlah isminya itu harus ada ini, harus ada mubtada. Nah, harus ada khabar. Nah, apa itu mubtada? Kata benda di awal kalimat. Kata benda di awal khabar pelengkapnya. Sehingga lengkaplah sudah. Sempurnalah sudah kalimat ini. Hada kitabun maknanya apa? Ini buku. Selesai. Paham, Tom? Lihat kembali ke buku di halaman 44 sekarang. Baca nomor 1. Abu Abdullah, baca nomor 1. Hada tabibun. Kalau tadi hada kitabun, sekarang apa? Tabibun. Hada tabibun. Ini apa tadi, Khan, namanya? Kalimat apa ini? Jumlah ismiyah. Hafalkan. Apa tadi? Ulang sekali lagi. Jumlah ismiyah. Kenapa tidak makan jumlah ismiyah? Diawali oleh isim. Mana isimnya? Hada. Nah, inilah yang menyebabkan dia disebut jumlah ismiyah. Karena depannya isim, depannya kata benda. Isim itu kata benda. Hada itu kan isim isyarah, ya tidak? Kata tunjuk, isim, kata benda. Azharik. Nah, ini jumlah isminya dan unsur pokok jumlah isminya ada berapa tadi? Jumlah pokok unsur pokok jumlah isminya ada berapa? Dua. Ada mubtada dan ada khabar. Mana mubtadanya? Hada mubtada. Tabibun? Khabar. Jelas? Baca contoh kedua. Nomor kedua. Ailham. Sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Ini apa namanya tadi, Hon? Jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa kita yakin jumlah ismiyah? Karena diawali dengan Mana isimnya? Hadihi. Hadihi. Ini jumlah ismiyah. Hadihi inilah yang menyebabkan apa, Hon? Hadihi inilah yang menyebabkan. Ini disebut jumlah ismiyah. Nah, depannya, kata depannya, kata benda, isim. Maka disebut jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Dan ada berapa unsur pokok tadi jumlah ismiyah, Hon? Ada dua. Ada yang pertama? Mubtada. Yang kedua disebut? Khobar. Mana mubtada, mana khobar? Hadihi. Hadihi sebagai? Mubtada. Sayyaratun? Khobar. Paham, Tom? Contoh yang berikutnya, nomor 3. Paris. Baca. Dhalika. Gak mungkin ada alif lam setelahnya. Dhalika? Waladun. Nah. Dhalika? Waladun. Nah, ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Mana isimnya? Dhalika. Inilah yang menyebabkan dia disebut jumlah ismiyah. Dan ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah, Ikhwan? Ada dua. Yang pertama disebut? Mubtada. Yang disebut? Yang kedua? Khobar. Mana mubtada, mana khobar di sini? Dhalika mubtada. Mana khobarnya? Waladun. Dan begitu seterusnya, nomor 4, 5 dan seterusnya. Paham, Tom? Fahimna. Kita coba nomor 4. Al-Akh Abu Abdullah. Ini jelas ini ya? Insyaallah. Insyaallah ya, Faris, Mas Faris, jelas ini? Enam. Nah, jangan bilang jelas kalau belum jelas. Jelas-jelas atau tidak jelas. Nah, tidak benar itu. Nah. Tafadhal, kita coba. Enam. Tilka sa'atun. Apa artinya tilka sa'atun? Itu jam. Ini namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ahsan. Jumlah ismiyah ada berapa unsur pokoknya? Ada dua. Yang pertama? Mubtada. Yang kedua? Khobar. Mana mubtada, mana khobarnya? Tilka mubtada sa'atun khobar. Mumtaz. Tilka mubtada sa'atun khabar. Dikeraskan lagi suaranya. Ahsanta, jazakallah khair ya Abu Abdullah. Jelas semuanya, Mas Faris? Insyaallah, Ustaz. Ilham? Fahimna. Fadal, nomor berikutnya, nomor 5. Hadza baitun. Naam. Hadza mubtada'un. Mubtada', naam. Wa baitun khabarun. Baitun khabar. Mumtaz. Hada mubtada, baitun khabar. Ahsant. Terus, Mas Faris. Hada qalamun. Naam. Angkat suaranya. Dekatkan mic-nya. Hada qalamun. Apa artinya hada qalamun? Ini pena. Naam. Mana mubtada, mana khabarnya? Mubtadanya hada, khabarnya? Qalamun. Mumtaz. Barakallahu fiik ya Mas Faris. Berikutnya, kembali ke Abu Abdullah. Habiskan semuanya. Ketujuh. Sab'atun. Naam. Dhalika rajulun. Angkat suaranya. Dhalika mubtada, rajulun khabar. Rajulun khabar. Ini namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mumtaz. Apa artinya dari karajurun? Itu anak laki-laki. Anak laki-laki, yakin itu anak? Rajulun. Apa laki-laki dewasa? Laki-laki dewasa. Ya, syukuran. Laki-laki dewasa itu laki-laki dewasa? Bagaimana terjemahannya? Itu laki-laki dewasa. Iya, syukuran. Tamania. Hazihi baydhatun. Naam, tarjim. Terjemahkan dulu. Ini telur. Apa telur? Telur. Naam. Hadhihi mubtada wa baydatun khabarun. Naam. Baydatun khabar. Hadhihi mubtada baydatun khabar. Terus. Tis'ah. Hada mangdi mangdi min dal mindil. Hada mindilun. Hada mindilun. Naam. Apa arti hada mindilun? Ini sapu tangan. Sapu tangan. Naam. Ini namanya jumlah apa, Mas Faris? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Angkat suaranya. Jumlah ismiyah. Naam. Teruskan. Mana mubtada, mana khabar? Mubtada hadi. Hada. Hada mubtada. Teruskan. Kabarnya mindilun. Mindilun. Jazakallahu khair. Terakhir. Asyarah. Abu Abdullah. Asyarah. Hadhihi haqibatun. Hadhihi mubtada, haqibatun khabar. Naam. Ini sebut apa ini? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Dari nomor 1 sampai nomor 10 antum perhatikan mubtada-nya kata apa ini? Hada, dalika, hadihi, tilka, apa ini? Isim. Ismul isyarah. Kata tunjuk. Semuanya kata tunjuk. Apakah mubtada selalu kata tunjuk? Tidak. Mubtada banyak bentuknya. Bisa kata tunjuk seperti ini, bisa juga kata benda umum. Seperti misalnya al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Apa itu al-qalamu maksurun? Pena itu patah. Al-qalamu maksurun ini juga disebut jumlah ismiyah, karena dimulai dengan isim. Mana isim yang di awal kalimat? Al-qalam. Al-qalam. Ahsan. Disebut apa al-qalam ini? Apa tadi? Posisi sebagai apa di jumlah ismiyah? Mubtada. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu mubtada. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Maksurun. Paham, Tom? Nah. Nah, ini dulu kita bahas. Kita buka dulu kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Baru setelah ini nanti akan ada tambahan baru. Pahami ini dulu. Nanti insyaallah berikutnya setelah cukup kita paham hal yang pertama ini, insyaallah akan kita tambah dengan hal yang kedua insyaallah malam ini. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Baik Ustaz. Khotib Islam pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, bagi Anda yang ingin berlatih dan tentunya terhubung melalui line-line telepon di kesempatan malam hari ini, dipersilakan melalui nomor 0218236543. Baik, kita coba sapa dan angkat untuk penelpon di kesempatan ini. Silakan. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Pak Darlan di Sulawesi Tengah, Palu. Pak Darlan ya. Dikecilkan dulu mungkin Pak volume radio atau televisinya. Baik. Pak Darlan di Palu. Palu. Pekan kemarin sempat terputus kalau tidak salah, Pak Darlan. Nah, Pak Darlan itu dari awal. Mantan. Paham tadi penjelasan saya? Insyaallah. Tentang apa tadi? Pembahasan tentang apa? Jumlah apa namanya, Pak Darlan? Maksud. Yang tadi kita bahas di papan tulis namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah? Agak putus. Yang pertama, jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah apa? Kalim apa? Nah, teruskan. Kalimat. Kalimat yang diawali kata benda. Kata benda ya. Nah, apa tadi jumlah isminya? Pak Adalan, ulang sekali lagi. Di apa kata? Kalimat. Kalimat dimulai dari kata benda. Yang dimulai dengan kata benda. Yang dimulai dengan kata benda. Kata benda. Nah. Dan ada berapa tadi unsur pokok jumlah ismiyah, Pak Darlan? Ada dua, Ustaz. Ada dua. Yang pertama disebut apa? Mubtada. Mubtada. Yang kedua disebut? Al-Khabar. Al-Khabar. Silahkan baca nomor 1. Halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Haza tomimun. Nah, terjemahkan dulu. ini dokter. Ya, mana mubtada dan mana khabarnya? Haza mubtada tabibun al-khabar. Tabibun khabar, bagus. Ini namanya jumlah apa tadi? Padahal ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan kalimat, dengan kata, kata benda. Kata benda, mumtaz. Teruskan. Ithnan. Ithnan. Hadhihi sayyaratun. Naam. Ini mobil. Ini mobil. Bagus. Tentukan mana mubtada dan mana khabar. Hadhihi mubtada sayyaratun al khabar. Naam, mumtaz. Terus, thalatha. Thalatha. Dzalika waladun. Itu anak laki-laki. Ya. Zalika mu'tada waladun al-khabar. Naam, waladun khabar. Teruskan, bagus. Satu lagi, arba. Tilka sa'atun. Naam. Itu jam. Itu jam, ya. Itu jam. Tilka mu'tada. Apa tadi? Tilka apa? Tilka mubtada. Mubtada. Mubtada. Mubtada. Ya. Mubtada. Ya. Sa'atun al-khabar. Sa'atun khabar. Nah, Masya Allah. Fahimtum, Pak Adalan? Jelas, Insya Allah? Insya Allah. Alhamdulillah. Cukup. Jazakallah khair, Pak Adalan. Nanti kita tunggu teleponnya lagi, Insya Allah, di pertemuan berikutnya. Syukran, jazakallah. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah telah terhubung di kesempatan malam hari dari Palu, Pak Darlan. Ya, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Dan tentunya masih membuka kembali bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin melanjutkan di belakang Pak Darlan dari Palu. Silakan kami angkat kembali. Halo. Naam. Assalamualaikum. Halo. Ya. Ya. Silakan. Dengan siapa dari mana, Pak? Dengan Rustam dari Cipayung. Pak Rustam ya. Nah, ya, dari Pak Cipayung. Rustam Cipayung, iya. Pak Rustam, ada bukunya? Ada, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Rustam mendengarkan dari awal? Nah, Ustaz. Jelas insyaallah apa yang saya sampaikan? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Tentang apa tadi, Pak Rustam, yang saya tulis di papan tulis? Tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, bagus. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan kata benda. Bagus, dengan kata benda. Ada berapa unsur pokoknya tadi? Ada dua, Ustaz. Ada dua. Yang pertama? Mubtada. Yang kedua? Kedua khobar. Iya, silakan dipraktikkan di latihan ketiga. Baca di nomor lima. Khamsah. Hadza baitun. Naam. Terjem. Ini rumah. Naam. Ini kenapa disebut jumlah ismiyah, Pak Rustam? Karena diawali dengan kata benda. Yang mana kata bendanya? Kata bendanya hadza. Hadza, ya. Silakan, mana tentukan mana mubtada, mana khabar? Hadza mubtada. Baitun khobar. Ya, mumtaz. Bagus sekali. Teruskan. Sitta. Sitta. Hadza qalamun. Nah. Ini pena. Ya. Hadza mubtadanya dan ya. Qalamun itu khobarnya. Mumtaz, mumtaz. Ahsanta, Ustaz. Bagus sekali. Sab'ah. Sab'ah. Sab'ah. Sab'ah. Sab'ah. Bagus. Zalika rojulun. Naam. Itu lelaki dewasa. Laki-laki dewasa, bagus. Itu laki-laki dewasa. Zalika adalah mubtada-nya. Naam. Dan rojulun adalah khobarnya. Mumtaz, Masya Allah. Cukup, cukup Pak Rustam. Fahimkan Pak Rustam, jelas Insya Allah. Ya, Insya Allah. Baik, Ustaz. Pak Rustam, sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab di kitab Dursul Ulum? Baru mulai Ustaz. Ini. Baru mulai, Masya Allah. Sebelumnya sudah pernah belajar. Buku satu Ustaz. Baru mulai sekarang buku satu ya, Masya Allah. Iya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran Pak Ustaz. Ya, fiik barakallahu. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Cipayung, Pak Rustam yang telah terhubung dan juga bergabung di kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Dan berikutnya kita kembali buka Ustaz ya. Ya, di layanan telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di 0218236543 masih dalam latihan ketiga ini bagi Anda yang ingin menjawabnya. Kami sapa kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dari Umar Abdullah ini di Solo ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ahlan wa sahlan ya Umar Abdullah. Ahlan wa sahlan. Barakatan fikum Ustaz. Insyaallah. Kaifa haluki? La'allaki bi khair. Alhamdulillah khair, wa kaifa halukum Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Jazakallahu khair Umar Abdullah. Jazakum wa khair. Bagaimana kondisi Solo Umar Abdullah? Insyaallah. Ya. Ada begitu banyak Ustaz ya, ada corona masih. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Masih bisa belajar Umar Abdullah. Alhamdulillah. Silakan Umar Abdullah, ada 3 nomor yang tersisa di latihan keempat. Ada 8 nomor ya Ustaz. 8, 9 dan 10. Silakan. 8, bismillahirrahmanirrahim. 8, hadhihi baidatun. Nah. Hadhihi qada baidatun khabar. Mantaz. Teruskan. 9. Nah. Hadza mindilun. Hadza mubtada mindilun khabar. Mindilun khabar, bagus. Asyara. Hadhihi haqibatun. Hadhihi mubtada haqibatun khabar. Naam. Dari 1 sampai nomor 10 Umar Abdullah, mubtadanya semuanya bentuknya apa ini? Ini isim apa ini? Jumlah ismiyah. Bukan. Dari semua nomor 1 sampai 10 mubtada'nya bentuknya isim apa ini? Isim isyarah. Isim isyarah. Nah, isim isyarah ada mudzakkar dan ada muannats. Ada sekedarik ya Umar Abdullah? Ya, bala Ustaz. Mohon sebutkan mana yang mudzakkar dan mana yang muannats di sini. Di nomor 1. Di nomor 1 enggak kelihatan. Umar Abdullah melihat dari layar. Ya, ya, Ustaz. Silakan. Ada mudzakkar. Nah, mana lagi? Mudzakkar. Hadhihi muannats. Hadhihi muannats. Dzalika mudzakkar. Ya. Tilka muannats. Ya, cukup. Berarti dzalika dan hadza mudzakkar, hadhihi dan tilka ya muannats. Ya, Ustaz. Sekarang lihat hadza tabibun. Mubtada'nya mudzakkar, khabarnya apa ini? Bentuknya mudzakkar juga, Ustaz. Mudzakkar juga. Bagus. Hadhihi sayyaratun mubtada'nya muannats. Ada sekadarik? Hadhihi muannats. Ada sekadarik? Muannats, sayyaratun juga muannats. Khabarnya muannats. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini? Jadi antara mubtada' dan khabar harus sama bentuknya. Harus sama. Di antaranya dalam hal apa ini yang sekarang kita lihat? Dalam hal apa yang harus sama? Ini apa ini? Mudzakkar muannats apa ini Om? Namanya apa? Mudzakkar muannatsnya harus sama. Jenisnya, gendernya. Jenisnya atau gendernya. Ada sekebalik? Ada, Ustaz. Nah, di sini ada kaidah yang bisa kita sampaikan sekaligus kepada para ikhwal akhwasalian dan juga ikhwan di studio. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka bagaimana khabarnya Om Abdullah harus apa? Harus mudzakkar juga. Nah, kalau ya mubtada'nya muannats maka khabarnya muannats juga. Nah, masya Allah. Jazakallahu khairan Umar Abdullah. Alhamdulillah dengan menerapkannya Umar Abdullah ada faedah yang bisa kita ambil. Syukran. Barakallahu fiik. Kita tunggu telepon insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, Ustaz. Jazakumullah khair. Wa anti fa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Umar Abdullah yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Solo. yang pertama tiga latihan ketiga ini. Nah, cukup sementara waktu untuk menjelaskan ini papan tulis. Baik. Siap untuk masuk kaidah berikutnya, Ikhwan? Siap ya. Tadi kaidahnya satu sudah disampaikan tadi. Kaidah yang terkait dengan al-mubtada dan al-khabar. Catat, ini penting. Terkait kaidah-kaidah yang terkait dengan al-mubtada dan al-khabar. Yang pertama bahwa al-mubtada dan al-khabar harus sama dari sisi jenisnya, gendernya. Jenis kelaminnya, gendernya. Muzakkar, muzakkar, muannats, muannats. Bisa tunjukkan lagi mana yang mubtada muzakkar dan khabar muzakkar di sini, Ilham? Tolong sebutkan lagi di nomor berikutnya mana yang mubtada muzakkar. Baca mana yang mubtada yang muzakkar. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Itu sudah belum? Oh iya, hadza qalamun. Hadza muzakkar. Harus kebalik? Qalamun muzakkar. Gunakan netnya. Nah, sebutkan lagi mana mubtada yang muzakkar selain hadza qalamun. Zalika. Teruskan. Zalika. Zalika rajulun. Zalika rajulun. Bagus. Itu mubtada muzakkar, khabarnya juga muzakkar. Nah, teruskan. Ada lagi? Atau sudah habis? Sudah, Ustaz. Khalas. Khalas? Khalas. Ada satu lagi. Nomor 9. Oh, nah. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Bagus. Itu mubtada muzakkar. Muzakkar. Khabarnya juga muzakkar. Sekarang Abu Abdullah, mana yang muannats? Selain yang sudah disebutkan Ummu Abdullah tadi. Ummu Abdullah sudah menyebutkan sampai 4, sampai nomor 4. Antum 5 ke bawah. Mana mubtada dan khabar yang muannats? Hadhihi baydatun. Hadhihi baydatun. Bagus. Ada lagi? Hadhihi haqibatun. Hadhihi haqibatun. Masya Allah. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup, cukup. Nah, barakallahu fiik. Itu dia. Maka dari sini sekali lagi kaidahnya bagaimana yang pertama ini? Kaidah terkait mubtada dan khabar. Poin 1. Catat. Mubtada dan khabar harus sama jenisnya atau gendernya. Yani jika mubtada mudzakkar maka khabarnya juga mudzakkar. Jika mubtadanya muannats maka khabarnya juga harus muannats. Sementara itu nanti akan kita tambah lagi insyaallah di contoh-contoh berikutnya insyaallah. Sementara itu dulu. Yang satu ini masih sebenarnya ada beberapa hal lain yang perlu dijelaskan tapi sementara itu dulu. Sementara itu. Kemudian masih di latihan ketiga. Kalau anda perhatikan perintah di latihan ketiga ini, mubtada dan khabar ini antum merubah jadi kalimat lain. Ya tidak. Lihat kembali ke halaman 43. Lihat kembali ke halaman 43. Lihat ke contoh. Awalnya hadza kitabun. Kemudian berubah menjadi, baca perubahannya di belakang. Hadzal kitabu li Muhammadin. Tadinya hadza kitabun, sekarang jadi apa? Hadzal kitabu li Muhammadin. Yang pertama yang perlu antum ketahui, ini tetap jumlah ismiyah. Ini tetap tidak berubah jumlah apa namanya? Ismiyah. Karena apa? Kenapa tidak berubah? Karena diawali dengan kata isim. Tetap diawali dengan isim. Mana isimnya yang di awal? Hadza. Dan hadza tetap mubtada. Hadza tetap mubtada. Hanya saja di sini ada perubahan di khabarnya. Pertanyaannya, yang mana khabarnya? Kita beli Muhammad. Nah. Izinkan anak meneruskan di papan tulis. Silakan untuk melihat keterangan-keterangan yang akan jelaskan di papan tulis. ini anak hapus dulu ya. Ini biar tidak mengganggu konsentrasi. Kita akan bahas yang terkait dengan yang sudah kita pahami. Ini jelas ya, yang saya hapus ini jelas insyaallah, Pak. Asalis jelas insyaallah ya. Ini dasarnya, ini pondasinya. Kalau dari sini antum paham, maka akan lebih mudah untuk memahami yang berikutnya. Tadi yang saya tambahkan tadi terkait mubtada dan khabar, apa tadi? Tadi yang kita tambahkan terkait mubtada khabar, Ilham? Persamaan. Bahwasanya mubtada khabar harus sama? Sama jenisnya. Jenisnya. Lihat. Ada kitabun. Ini mubtada muzakkar. Khabarnya juga? Muzakkar. Sama-sama muzakkar, sama laki-laki. Masih ingat muzakkar muannas kan ya? Contoh yang berikutnya hadhihi, misalnya bayyidhatun tadi. Apa arti hadhihi bayyidhatun? Ini sebuah telur. Sebuah telur. Telur. Hadhihi muannas. Mubtada'nya muannas. Khabarnya juga harus muannas. Berarti harus ingat dulu nih konsep mubtada mudzakkar, harus ingat. Muannas itu kalau ada tak? Marbutoh. Marbutohnya. Ini pondasi awalnya, ini sudah kita jelaskan di pelajaran keempat atau kelima. Nanti cek lagi di buku jilid yang pertama ini. Ketika kita membahas halihi, kita di situ membahas muzakkar dan muannas. Halihi bayidotan. Maka dari sini mubtada yang muzakkar, maka khabarnya juga harus muzakkar. Ini mubtadanya muannas, khabarnya muannas. Yang kedua, yang tambahan lagi selain yang pertama, yang kedua, mubtada itu tulis ma'rifah, khabar itu nakirah. Mubtada itu ma'rifah. Ini hukum asalnya, al-mubtada ma'rifah, al-khabar nakirah. Ma'rifah itu maksudnya kata benda yang beralif lam atau kata benda yang khusus. Ma'rifah artinya kata benda yang khusus. Biasanya tandanya alif lam. Contoh, ketika kita bilang kitabun dengan Al-Kitabu, sama apa beda? Kitabu dengan Al-Kitabu? Beda satu. Beda. Kitabun tanda alif lam, Al-Kitabu pakai? Alif lam. Yang pakai alif lam disebut ma'rifah. Yang tidak pakai alif lam disebut nakirah. Nah, simpelnya begitu. Kata benda beralif lam, sekali lagi, disebut apa? Ma'rifah. Yang tidak beralif lam disebut nakirah. Itu yang pertama. Nah, ada beberapa kata benda itu tidak perlu alif lam, sudah ma'rifah dia zatnya. Ada beberapa kata benda tidak perlu alif lam, sudah ma'rifah dia asalnya. Seperti hadhihi dan hadha. Hadha, hadhihi ini sudah ma'rifah, walaupun tanpa apa? Walaupun tanpa alif lam. Tidak perlu al-hada, al-hadi tidak perlu. Dia sudah zatnya memang sudah ma'rifah. Yang perlu alif lam agar jadi ma'rifah seperti ini, kata kitabun kolamun ikat. Kitabun kolamun butuh alif lam agar bisa jadi ma'rifah. Kalau hada, hadi tidak perlu. Tidak perlu pakai alif lam, dia sudah ma'rifah. Nah, lihat, mubtada harus ma'rifah. Khabarnya? Nakiro. Tanpa alif lam. Tidak boleh. Hadzal kitabu. Hadzal kitabu ini sekarang sudah berubah khabarnya. Bukan lagi alkitab lagi khabarnya. Karena khabar harus apa? Nakiro. Ini apa? Kalau pakai alif lam? Ma'rifah. Jadi khabar enggak ini? Enggak. Tidak boleh jadi khabar. Karena khabar harus Nakirah. Allahumma sahil ya Allah. Sahalallahu umurakum. Semoga Allah mudahkan insyaAllah. Jelas ini? InsyaAllah. Maka hukum yang kaidah kedua sebagai tambahan tadi mudzakkar mu'annats, tambahan kedua mubtada, hukum asalnya ma'rifah. Khabar hukum asalnya Nakirah. Tidak boleh pakai alif lam khabar. Ini enggak boleh begini. Dihapus nih. Tidak boleh begini. Hadza kitabun, selesai. Tidak boleh. Hadza kitabu, tidak boleh. Kalau antum bilang hadza kitabu, nanti jadi maknanya apa? Buku ini, lalu antum berhenti. Kalimat sempurna tidak kalau anda bilang begitu? Buku ini, lalu anda berhenti. Kalimat sempurna tidak? Antum menunggu-nunggu, masih menunggu. Buku ini kenapa, Ustaz? Antum? Itu kalau anda pakai alif. Nah, di sini tidak boleh pakai alif lam. Hadza kitabun, ini buku, selesai. Ya tidak? Maka ini mubtada, ini khabar. Mubtada hukum asalnya ma'rifah. Al-khabar hukum asalnya nakiro. Catat. Kaidah kedua. Apa tadi kaidah kedua? Hukum asal al-mubtada harus ma'rifah. Hukum asal al-khabar harus nakir. Yang pertama apa tadi? Kaidah pertama? Gender sama jenis. Al-mubtada dan al-khabar harus sama jenisnya, gendernya. Kalau mubtada mudzakkar, maka khabarnya harus mudzakkar. Mubtadanya mu'annas, khabarnya harus mu'annas. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua apa tadi? Hukum asal mubtada harus bagaimana? Ma'rifah. Hukum asal al-khabar? Nakirah. Masih sanggup ditambah lagi? Insyaallah. Masih sanggup insyaallah Mas Faris? Saya tambah lagi kaidahnya siap? Sebelum ditambah, kita ulang sekali lagi. Tutup bukunya. Kalau belum hafal, berarti tidak ada tambah lagi. Malam ini cukup segitu aja. Apa itu jumlah ismiyah? Pakai mic-nya, satu yang bisa jawab pakai mic-nya. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali dengan isim. Kalimat yang diawali dengan? Isim. Isim. Bagus, betul Mas Faris? Apa itu isim Mas Faris? Apa itu isim? Apa itu isim? Kata? Kata benda, bagus. Abu Abdullah, ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah? Unsur pokok jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama mubtada, yang kedua khabar. Di mana biasanya letak al-mubtada itu? Di belakang atau di akhir? Di belakang atau di akhir? Di awal. Hah? Di awal. Tidak di bawah, tidak di akhir. Di belakang. Bagus. Di depan. Di mana letak al-khabar? Di depan atau di awal? Di belakang. Di belakang. Di akhir. Iya, bagus. Mumtaz. Berarti hukum asalnya mubtada di mana? Di awal. Di depan? Di depan. Al-khabar hukum asalnya di? Di belakang. Jelas. Jelas? Insyaallah. Belum selesai. Tadi ada tambahan dua kaidah penting tentang mubtada dan khabar. Ada dua kaidah penting tambahan terkait mubtada khabar. Apa yang pertama tadi? As. Ilham dulu sebelum Abu Abdullah. Kasihan. Siapa dulu? Al-awwal yang pertama itu adalah persamaan apa sih persamaan kata. Jadi nah, apa itu? Tolong jelaskan. Saya enggak paham persamaan kata ini. Persamaan kata maksudnya? Sinonim maksudnya? Sinonim kata, persamaan kata. Persamaan gender lah, jenis. Jenisnya sama. Antum bermadhab kesetaraan jenis? Apa maksudnya? Jenis. Jelaskan. Enggak jelas ini. Maksudnya gini, Seth. Jadi ketika kata tunjuknya mubtadanya muzakkar. Mubtadanya muzakkar? Khobarnya harus muzakkar. Betul. Kalau mubtadanya muannas. Khobarnya harus? Khobarnya harus muannas. Berarti bagaimana Mas Faris kaidahnya? Mubtada dan khobar Mas Faris harus sama apanya? Jenisnya, gendernya. Bagus. Kalau Mas Abu Abdullah, kalau mubtadanya muzakkar, berarti khobarnya harus muzakkar. Muzakkar. Muzakkar juga. Kalau khobarnya mubtadanya muannas, berarti khobarnya harus muannas. Muannas, mubtas. Muannas, muannas, muzakkar, muzakkar. Bagus. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua? Masih ingat Mas Abu Abdullah? Yang kedua apa? Kaidah kedua. Silakan nyontek. Kaidah kedua. Mubtadanya asalnya ma'rifah. Hukum asalnya ma'rifah. Hukum asalnya ma'rifah. Kemudian yang khabar, hukum asalnya nakirah. Nakirah atau nakirah? Nakirah. Nah, enggak panjang namanya. Nakirah. Nakirah. Nah, jadi mubtada harus ma'rifah. Itu hukum asalnya. Khabar harus nakirah. Nakirah. Ulang sekali lagi, Mas. Ulang, yang mana yang harus ma'rifah? Khabar. Mubtada itu hukum asalnya ma'rifah. Ma'rifah. Khabar hukum asalnya ma'rifah. Nakirah. Yang mana yang ma'rifah? Coba diperjelas lagi. Yang mana yang ma'rifah? Mubtada atau al-khabar? Mubtada hukum asalnya ma'rifah. Betul. Khabar? Khabar hukum asalnya nakirah. Nakirah. Apa itu nakirah mu'ar ma'rifah? Tolong jelasin. Ma'rifah itu sudah jelas. Sudah jelas. Biasanya pakai apa kalau ma'rifah itu? Pakai tanda apa? Pakai alif lam. Berarti kalau nakirah biasanya bagaimana? Nakirah tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam. Jadi yang pakai alif lam, Mas Faris, yang pakai alif lam ma'rifah atau nakirah yang pakai alif lam? Ma'rifah. Yang tidak pakai alif lam? Nakirah. Bagus. Sekali lagi, Mas Abdullah, yang mana yang ma'rifah itu? Yang tidak pakai? Yang tidak pakai alif lam. Yang? Yang tidak pakai alif lam. Itu ma'rifah. Bagus. Saya, Mas Abdullah? Khata. Khata, terbalik. Aku terjebak tadi. Nah, ma'rifah harus pakai alif lam. Alif lam. Nakirah tidak pakai? Tidak pakai alif lam. Iya, mantas. Barakallahu fik. Dari kita. Tambah lagi? Tambah. Baik, kalau gitu kita lihat kata tulis lagi. Tapi saya sudah capek ini. Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bersemangat. Alhamdulillah masih bersemangat. Masya Allah. Kita lanjut lagi. Ini seharusnya yang ngapus ini Mas Faris ini. Dicontoh hadza kitabun dirubah jadi apa tadi? Lihat dicontoh. Hasilan? Hadzal kitabu. Jadi apa? Li Muhammadin. Hadzal kitabu. Saya geser dikit biar jelas. Mohon maaf, ini terlalu ke tengah. Hadza apa tadi? Hadza. Asalnya apa? Asalnya hadza kitabun. Hadza. Enggak pakai harakat enggak apa ya? Jelas ya? Tolong baca Mas Aris. Hadal kitabu atau hadha kitabun? Hadha kitabun. Mentas. Jadi apa tadi? Hadal kitabun. Hah, ulang sekali lagi. Hadal? Hadal kitabu. Sekarang hadal kitabun tadi. Hadal kitabun. Hadal kitabu, bagus. Hadal kitabu. Kalau masih bacanya hadal kitabun, kita kembali ke darsul awal nanti. Batal lah, darsul tamin. Hadal kitabu apa tadi? Li Muhammadin. Ini mubtada. Ini khabar. Ya tidak? Balas. Ini mubtada khabar. Yang pertama begitu kan ya? Ini mubtada, ini khabar. Khabar. Jadi hukum asal mubtada ma'rifah atau nakirah mubtada? Ma'rifah. Hukum asal nakirah? Hukum asal nakirah. Hukum asal khabar? Nakirah. Saya jadi bingung. Nah, lihat di sini sekarang. Ini masih jumlah ismiyah bukan? Masih. Masih ya? Masih. Yakin? Yakin, Ustaz. Kenapa demikian? Karena diawali dengan kata isim. Benda. Mana kata benda ya? Hadza. Hadza. Berarti ini apa namanya? Mubtada. Mubtada. Ini kita sepakati sama-sama mubtada. Saya sepakat insyaallah. Pertanyaannya, mana khabarnya sekarang? Apakah masih Al-Kitabu? Al-Kitabu li Muhammadin. Dua-duanya? Al-Kitabu li Muhammadin? Dua-duanya? No. Khabarnya dua-duanya? Ya, betul? Betul. Khata' kabir. Salah besar. Kan tadi saya katakan, khabar hukum asalnya apa? Nakir. Nah, ini nakir atau ma'rifah? Ma'rifah. Mungkin enggak jadi khabar? Tidak mungkin, karena ini ma'rifah, Mas Faris. Jadi hukum asal khabar bagaimana, Mas Ilham? Nakir, Ustaz. Nah, ini nakir atau ma'rifah? Ma'rifah. Jadi ini tidak mungkin. Mustahil jadi khabar. Ini namanya, hafalkan ya, Juan. Ini namanya badal. Sekarang lagi-lagi namanya sekarang. Bukan lagi khabar, tapi apa? Badal. Afwan, bukan kadal. Afwan, awas. Badal. Sampai sini jelas? Maka khabarnya mana? Sisa mana khabarnya? Muhammad. Sisa yang mana yang belum? Muhammad. Li Muhammadin ini khabar. Dua kata ini khabar. Li satu, Muhammadin dua. Dua kata ini jadi khabar. Khabar bisa dua kata. Tidak harus satu kata. Paham itu? Sementara terima saja bulat-bulat begitu. Membuat saya mudah, antum juga mudah insyaallah. Nanti ketika pelajaran semakin bertambah, nanti semakin kita akan bertambah juga penjelasannya. Sementara ini dulu. Berarti hadzal kitabu li Muhammadin, hadza tetap apa? Mubtada. Mana khabarnya sekarang? Li Muhammadin. Dua kata ini disebut khabar. Di tengah-tengah apa ini? Badal. Badal itu kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Nah, tulis. Ini penutup kita malam ini. Penutup kita malam ini kaidah baru. Di kalimat hadzal kitabu li Muhammadin di kalimat hadzal kitabu li Muhammadin, hadza tetap mubtada. Hadza tetap mubtada. Hanya saja khabarnya sekarang adalah, hanya saja sekarang khabarnya adalah yang mana? Yang mana khabarnya? Li Muhammadin. Li Muhammad. Dua kata itu khabar. Sekali lagi, mana khabarnya sekarang, Mas Faris? Li Muhammadin. Nah, Al-Kitab yang di tengah-tengah apa itu? Badal. Bukan lagi khabar. Nah, kenapa ya kita yakin itu bukan khabar? Mustahil jadi khabar. Karena hukum asal khabar harus nakirah. Dia tidak. Itu nakirah atau ma'rifah Al-Kitab? Ma'rifah, Ustaz. Berarti mustahil jadi khabar. Sekarang jadi apa ini? Badal namanya. Apa itu badal? Tulis. Salah satu bentuk badal adalah ini. Salah satu, saya katakan salah. Berarti nanti akan ada lagi penjelasan badal. Masih banyak yang perlu dipelajari. Ini baru 0,00 sekian persen dari ilmu nahwu yang perlu dipelajari. Ini nahwu nih. Bayangkan kalau ini diajarkan dari adarsul awal, bagaimana kira-kira Mas Ilham? Mas Faris langsung pertemuan kedua KU. Pertemuan ketiga Mas Abu Abdullah muntaber. Apa itu muntaber? Mudur tanpa beritahu. Akhirnya kita telepon Abu Abdullah, kemana aja nih? Aduh, Ustaz, sibuk, Ustaz. Nah, padahal tidak paham, karena tidak paham, akhirnya apa? Muntaber. Maka ilmu seperti ini bukan ilmu di awal, tidak. Untuk dari awal nanti akan membuat orang susah untuk memahami bahasa. Bahasa itu simpel saja. Hadza kitabun, ini buku, selesai. Itu dulu. Hadza kitabun, ini buku. Nanti penjelasan mubtada khabar nanti. Lihat, sudah pelajaran berapa sekarang? Baru kita jelaskan mubtada khabar. Sudah berapa pelajaran berapa sekarang? Pelajaran 8 baru saya jelaskan ini. Bayangkan kalau saya jelaskan dari awal. Hada masjidun, hada ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahali rafi'in mubtada. Kitabun isim marfu' wa alamat rafi'i abdumma zahir ala akhiri wa khabar. Nah, pertemuan kedua, ketiga, hilang semua. Kita bubar. Nah, kita tidak mengajarkan ilmu nahwu penting dipelajari, tapi nanti. Nanti kalau mau belajar dari nol ini dulu, nanti insyaallah bertahap akan dibahas ilmu nahwu dan sharaf akan lebih lanjut insyaallah. Paham Mas Faris? Nah, badal itu tulis sebagai penutup. Salah satu bentuk badal. Saya katakan sekali lagi, ini salah satu bentuk badal, bukan satu-satunya badal seperti ini, bukan. Masih ada badal yang lain yang belum kita bahas, nanti insyaallah satu persatu. Badal yang ini, ini kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Ini disebut badal yang di sini. Nah, dari sini sudah belum? Sudah setengah 10 soalnya nih. Sekarang lihat halaman berikutnya, tatap. Nomor 1. Hadza tabibun, jadi apa sekarang? Digabung dengan minal hindi, lihat nomor 1 halaman tatap. Hadza tabibun digabung dengan minal hindi. Jadi apa tadi? Hadza tabibu, pakai paham sekarang. Hadza tabibu minal hindi. Kita tulis lagi. Asalnya apa tadi? Hadza tabibun. Mana mubtada? Hadza. Tabibun sebagai apa? Khabar. Jelas ini. Sekarang berubah jadi apa? Hadza tabibu. Berubah lagi sekarang nih. Teruskan, minal? Minal hindi. Kan digabung dengan kata di belakangnya itu, minal? Minal hindi. Hindi. Dokter ini dari India. Mana mubtada-nya? Hada. Masih hada. Hada mubtada. Saya kasih mim. Mana khabarnya? Minal hindi. Bagus. Dua kata ini disebut apa? Khabar. Ini dia nih. Ini apa nih tengah-tengah nih? Badal. Apa itu badal? Kata benda. Lihat catatan. Kata benda yang beralif lam setelah kata tunjuk. Jadi bukan lagi khabar. Ya tidak? Kenapa tidak mungkin jadi khabar lagi? Karena ma'rifah. Dia ma'rifah, sedangkan ini harus? Nakirah. Tentum? Fahimna. Lihat, nomor 3. Nomor 2, Afan. Mana baca nasirah, nomor 2. Hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Mana mubtada? Hadihi. Mana khabar? Sayyaratun. Rubah sekarang. Tambahkan lil mudiri di situ. Hadhihi sayyaratu. Sayyaratu pakai alif lam sekarang ya. Hadhihi sayyaratu, teruskan. Lil mudiri. Mana mubtada-nya sekarang? Hadhihi. Hadhihi. Khabarnya? Lil mudiri. Lil mudiri. Di tengah-tengah as-sayyarah sebagai apa? Badal. Badal. Apa itu badal? Kata benda yang beralif lam setelah kata setelah tunjuk. Setelah kata tunjuk. Fahimtum? Fahimna. Coba Abu Abdullah sekarang. Kenapa ketawa? Salahnya. Nah, atau bagi pilak? Atau bagi pilak? Kata bagaimana Mas Abu Abdullah? Atau bagi pilak? Nah, buka lah. Biar jelas suaranya. Nah, salah. Dalika waladun. Nah, mana mubtada? Dalika. Mana khabar? Waladun. Sekarang rubah. Belakangnya ibnul mudarrisi. Belakangnya apa? Ibnul Mudarrisi, silakan. Dalika waladu. Apa yang belum ditambahkan? Belum. Dalikal waladu. Bagus, al waladu sekarang. Dalikal waladu. Dalikal waladu Ibnul Mudarrisi. Apa artinya sekarang? Dalikal waladu Ibnul Mudarrisi. Itu anak laki-laki itu anaknya Pak Guru. Anaknya Pak Guru. Mana mubtada-nya? Dalika. Mana khabarnya? Ibnul Mudarrisi. Al-waladu di tengah-tengah apa itu? Badal. Badal. Apa itu badal? Kata benda beralif lam yang berada setelah kata tunjuk. Muntas. Mas Faris, siap? Arba'ah. Tilka sa'atun. Tilka sa'atun. Iya, apa itu tilka sa'atun? Ini itu. Itu sa'atun? Nih, sa'atun. Jam. Min Swissra. Di belakangnya ada min? Min Swissra. Apa itu min Swissra? Dari? Dari Swiss. Dari Swiss. Gabung. Tilka. Tilkas. Kata alif lam. Tilkas. Tilkas sa'atun. Tilkas sa'atu. Kursaan. Sa'atu. Min? Min Swissra. Min Swissra. Lihat. Tilkas sa'atu. Min? Apa artinya sekarang? Ini jam dari jam itu dari Swiss. Dari Swiss. Sekarang mana mubtada'nya? Tilka. Nah, masih tilka. Mana khabarnya sekarang? Swiss. Min? Min Swiss. Min Swissra. As-sa'atu yang tengah-tengah sebagai apa itu? Badal. Badal. Apa itu badal, Mas Faris? Kata benda beralif lam setelah kata. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Mohon di muraja'ah. Minggu depan kita ajak juga pendengar dan pemirsa untuk mengerjakan latihan seperti tadi, Abdul Bapak. Tapi insyaallah pekan depan mohon masih diingat. Nanti muraja'ah langsung kita tes. Nah. Jangan ada yang muntaber ya. Kita tunggu insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi semua. Amin. Kita cukup sampai sini, Abdul Bapak. Saya tutup sekaligus. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.